Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini masih dalam suasana lebaran, kita dapat bertemu kembali untuk tetap mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Karena bukan berarti lepas Ramadan, lepaslah Al-Quran. Tetapi menyejuk hati, menenangkan jiwa tetap diperlukan kapan dan dimanapun. Terutama ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin selama ini kita merasa tidak hendak untuk bertemu dia. Maka di bulan Syawal yang berbahagia ini, tidak ada salahnya kita yang selama ini telah memutuskan hubungan silaturahim, kita jalin hubungan silaturahim itu. Karena apa? Karena dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluk Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesama muslim. Apalagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang muslim ini adalah saudara kita. Betul. Abang adik kita. Karena apa? Karena kita menemukan juga abang adik itu bermusuhan panjang tuh ada juga. Maka di hari yang berbahagia ini kita menetapkan hati kita, menenangkan jiwa kita dan mengkaji ayat 45 dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun." Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan penjabaran dari siapa yang dilaknat Allah. Siapa orang zalim itu? Orang zalim yang dilaknat Allah adalah orang yang menghambat jalan Allah. Jadi merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, kami yang menyampaikan materi penyejuk hati, dan para pendengar setia yang mendengarkan merupakan orang-orang yang berada di jalan Allah yang lurus. Dan orang-orang yang menginginkan kelurusan jalan Allah itu, insya Allah kita semua juga meyakini hari akhirat. Insya Allah kita dapat bertemu bersama-sama, berbahagia pada hari raya Idul Fitri ini, dan juga akan berbahagia ketika di akhirat nanti, karena insya Allah kita bersama-sama menjadi penghuni surga. Amin ya Allah. Amin. Ya, kaitannya dengan lebaran ini Ustaz Fajrul, bagaimana ada orang yang menghambar-hambari makna lebaran. Seperti di sini seharusnya fitri itu kembali kepada suci, tapi kita tidak menemukan adanya jalin silaturahim. Mungkin dengan suasana yang serba mewah dan foya ini sehingga suasananya bukan menjadi suasana yang fitri lagi, tetapi menjadi suasana hura-hura. Bagaimana Ustaz Fajrul melihatnya? Iya. Kita harus dapat mengantisipasi di bulan Syawal yang penuh dengan kemuliaan ini juga. Karena Allah masih memberikan kita puasa 6 Syawal. Itu adalah menunjukkan kita tetaplah menjaga supaya kita tidak menjadi orang yang hura-hura, supaya kita tidak digolongkan orang-orang yang musyrifin, yang berlebih-lebihan. Karena itu adalah hal yang sangat penting. Allah dan Rasulnya mengisyaratkan kita terus berpuasa di bulan Syawal ini juga, yaitu 6 Syawal. Itu adalah mengindikasikan bahwa kita selalu terus melaksanakan perintah Allah, jangan sampai kita melanggar aturan-aturannya. Karena hura-hura itu adalah termasuk golongan orang-orang musyrifin, adalah orang-orang yang berlebihan. Sedangkan Allah selalu berfirman, yaitu innallaha la yuhibbul musyrifin, sesungguhnya Allah tidak suka ataupun tidak senang kepada orang-orang yang selalu berlebih-lebihan. Iya, menarik Ustaz Fajrul, sebenarnya bukan innallah, innahu la yuhibbul musyrifin. Sesungguhnya dia tidak menyenangi orang-orang yang berlebih-lebihan. Apa beda innahu dan innallah? Bedanya sangat jelas. Memang innahu di sini bisa kembali kepada Allah. Tetapi tidak disebutkan kata-kata Allah di sini, tetapi disebutkan dengan domir dia. Karena sebenarnya bukan Allah saja yang membenci orang yang berlebih-lebihan. Naluri kita pun sebenarnya kalau sudah makan terlalu kenyang itu sudah tidak sehat lagi. Jadi disebutkan sesungguhnya dia, alam semesta ini kalau ada melihat sesuatu yang berlebih-lebihan akan tertolak. Betul. Penebangan hutan yang berlebih-lebihan akan berdampak negatif. Betul. Kesehatan pun kalau misalnya olahraga pun berlebih-lebihan, bukan menyehatkan, malah menyakitkan. Binatang sendiri tahu diri, ketika makan melebihi dari porsinya dia menolak. Dikasih makanan enak apapun dia akan menolak. Jadi disebutkan sungguh maha agung ungkapan Al-Quran, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada alam semesta, bisa kembali kepada jiwa, bahwa sebenarnya alam semesta dan aturan main ditetapkan Allah akan menolak yang berlebih-lebihan. Di sisi lain Ustaz Hanafi, di sini disebutkan bahwa Allah membenci orang-orang yang menghalang-halangi jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal yang berbahagia ini, kita menemukan bahwa kita memulai hari raya ini dengan takbir. Berarti kita menginginkan kelurusan, kita agungkan asma Allah. Apa rahasia dibalik mulai Syawal dengan takbir itu, Ustaz? Ya, begini, saudara pendengar yang berbahagia. Dengan takbir yang bergema, kita hanya mengagungkan asma Allah. Dengan menyerahkan diri kepada Allah, kita berusaha untuk menjadikan hidup ini lebih baik. Dan hidup itu tidak mengenal kata putus asa, bangkit dan bangkit. Karena sebagai sebuah bangsa, kita memahami bahwa kondisi kita memang dalam masih akut lah. Kalau penyakit itu belum sembuh. Tetapi jangan lupa bahwasanya rahmat Allah itu masih ada bagi orang-orang yang shaimin dan shaimat. Alhamdulillah. Bangkitlah bangsaku. Harapan itu tetap masih ada untuk kita perbaiki. Generasi muda masih banyak di bawah kita. Mereka akan membangun negeri ini. Paling pasti bagi kita sekarang adalah kita letakkan dasar-dasar yang baik bagi mereka, bagi kita juga, untuk membangun, untuk bergerak dan memberikan nuansa-nuansa yang baik ke depan. Inilah makna Syawal, Ustaz. Jadi di samping kita membangkit karena kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha agung, maha besar, kita juga yakin bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang zalim itu pasti tidak pasti mengingkari adanya hari akhirat. Betul. Sebaliknya orang yang berpuasa, orang yang memahami makna kefitrahan, orang yang ingin bangkit karena yakin kepada Allah, dia juga yakin bahwa akhirat itu adalah hari pembalasan yang sungguh sangat nikmat. Yang perlu saya tambah di sini, Ustaz. Yaitu ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sebetulnya Allah, kita ingin betul-betul semayamkan zat yang maha kuasa, zat yang maha pemurah itu di dalam hati kita. Sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya, di awal Syawal ayatnya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah saja ingin melepaskan semuanya, ingin mencabut dendam-dendam yang ada di hati, dengki yang ada di hati, supaya kita terus bersemayam Allah itu ada di dalam diri kita. Betul, sehingga kita merasakan keagungannya. Makanya sangat naik sekali ketika orang dalam bulan Syawal itu seharusnya mentakbirkan, menggemakan sama Allah, tapi mereka adalah selalu menggemakan suara dengki dalam hatinya, hasad, dendam. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah ingin mencabut. Kenapa kita harus memudayakan hal ini? Inilah saya melihat, Ustaz, sebuah kenyataan yang berbeda dari pemahaman masyarakat. Justru sebagian masyarakat menyimpan dendamnya. Orang-orang jahil penuh dengan kebohongan-kebohongannya. Tapi disinilah Allah maha adil ya. Orang-orang yang melalui hari raya Idul Fitri ini dengan kedengkian dan kehancuran, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun makna Idul Fitri, kecuali hanya sebagai mungkin baju baru, sepatu baru, pakai emas baru, HP baru, dan mobil baru saja yang baru-baru. Tapi hakikatnya tidak mendapat apa-apa. Itu yang kita takutkan, yang kita sarankan kepada saudara-saudara pendengar. Ini harus kita hindari sebenarnya. Jadi menarik sekali apa yang disebutkan oleh Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi, bahwa memang kita ada baiknya di Syawal ini juga selalu melantunkan doa, yang itu juga dilantunkan oleh para sahabat dan salafus soleh. Rabbana hab lana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Dan satu lagi, Rabbana fir li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal wahhab. Jadi disebut ghafurur rahim, ya Allah, gimana artinya? Ampunilah dosa-dosa orang sebelum kami. Iya. Jadi disebutkan dalam sebuah penafsiran bahwa itu sudah dicontohkan bagaimana kaum Rafidhah itu mencaci maki para sahabat Nabi. Iya. Itu salah. Begitu juga terkadang bangsa Indonesia ini yang sudah-sudahlah, gak usah dicaci maki pendahulu-pendahulu kita. Iya. Paling tidak semua memiliki kesalahan dan jasa. Iya, jasa. Ada kesalahan, ada jasa. Yang salah kita mohon ampun kepada Allah, jasanya kita ingat. Yeah. Kita tidak menyimpan dendam kepada generasi pendahulu kita. Yeah. Kedepan bagaimana masyarakat ini berbuat lebih bagus dan lebih maju. Yeah. Jadi suatu hal yang menarik, yang sudah-sudahlah perlu dikat. KPK mungkin untuk yang lama-lama, yang sudah mungkin berkarat nggak usah lagi diangkat. Yeah. Tetapi kedepan harus dikat. Yeah. Kita ingin maju. Mengkorek-korek sampah pasti akan bau. Iya. Namanya juga sampah yang dikorek. Tetapi apakah kita ini yang menjadi masyarakat pemulung mengkorek-korek sampah? Iya. Sekarang bagaimana sampah ke depan itu sudah tidak terjadi lagi. Jadi suatu bangsa yang besar itu akan berkata, ya Tuhan, kesalahan nenek moyang kami pun banyak, tetapi jasanya juga banyak. Kesalahannya mohon diampunkan, kami tidak menyimpan dendam kepada mereka. Betul. Tetapi beri peluang bagi kami untuk menata masa depan bangsa ini, untuk bisa saling memaafkan, untuk bisa saling mengasihi antar sesama. Ya, jadi saya pikir Ustadz itu adalah sebuah apa namanya statement yang sangat bagus. Sehingga kita sebagai manusia tentunya bisa memberikan apresiasi yang positif terhadap pendahulu, terhadap orang-orang yang telah berjasa bagi negeri ini. Yeah. Dan walaupun kita harus juga mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Yeah, benar. Tentang proses bernegara, proses bermasyarakat pada diri kita. Yeah. Jadi untuk itu suasana Syawal ini haruslah menjadi momen bagi kita yang sangat strategi, bagaimana kita dapat meningkatkan meningkatkan daya tangkal kita, daya kinerja kita dan kecintaan kita kepada bangsa, kepada masyarakat, dan juga saling bahu membahu. Iya. Karena memang waktu Ramadan kemarin kita sudah terapkan itu dalam bentuk zakat fitrah, sedekah-sedekah biasa. Iya. Tapi dalam setelah tarawih pun kita menemukan pun bagaimana shaf itu bisa lurus. Betul. Gitu. Ya. Sebenarnya barisan umat Islam pun harus bisa lurus. Barisan masyarakat pun harus bersatu. Iya. Jadi suatu hal yang menarik, kita tidak saja membutuhkan kalimat tauhid, betul, tetapi bagaimana tauhidul kalimah. Kalimah. Iya, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi bagaimana kita bersatu. Umat Islam bersatu, bangsa Indonesia pun mendapatkan manfaat yang positif darinya. Betul. Kenapa? Iya. Karena mayoritas bangsa Indonesia ini adalah umat Islam. Iya. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, nampaknya ayat 45 ini kita tutup sampai di sini. Suatu pesan yang menarik bahwa Ramadan yang kita tinggalkan, Syawal yang di hadapan kita, memberi motivasi kepada kita untuk tetap bangkit, menata kehidupan ini. Tidak ada dendam di antara kita. Itu merupakan langkah pertama untuk bangkit ke depan. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Hanafi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 59 tambah 7 66. 59 tambah 7 66. Oh, cukup. Berikut dari bapak itu. Bapak itu lagi. Rekamannya. Oh, rekamannya masih tetap. Biarkan aja. Jadi ceritanya masuk terus. Oh, udah siap.